Pernah ku coba untuk mengerti, tapi tak pernah ada tanda di hati. Sampai kau pamit hari itu, dan bila kini kau telah pergi, ada yang hilang dari diriku. Dan bila harus kau tetap di sana, tolong ingat aku. Pernah ku minta untuk bertemu, dan ingin tanya, masihkah ada waktu? Biar ku coba sekali lagi, dan bila mungkin kau kembali, ada harapan menanti kita. Tapi bila harus kau tetap di sana, mungkin kau perlu tahu beratnya beban kehilangan dirimu. Terluka dan kecewa. Coba untuk mengerti.